Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wisata Hati, salah satu yang saya senangi dari kajian kita di layar kajian TV ini adalah kita bisa bersama-sama menghatamkan Al-Quran. Bila kita rutin mengaji dan mengikuti tasmi Al-Quran, maka insya Allah menurut hitungan saya kira-kira 2 tahunan lah, 2 tahun atau 2 tahun setengah kita bisa selesai menghatamkan Al-Quran. Satu kitab suci Al-Quran kira-kira ada 604 halaman. Kalau satu hari kita 1 halaman, maka insya Allah ya dalam 2 tahun kurang atau lebih insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Baik, sebelum kita membahas tema kita pada kali ini, di mana insya Allah kita akan belajar tentang kalimatnya Imam Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dan juga hadis Rasulullah SAW tentang memberi salam. Kita lanjutkan, kita punya khataman Quran. Sekarang masuk surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan 29. Mudah-mudahan saudara saat ini sedang bersama anak-anak di rumah, sedang bersama istri atau bersama suami, bersama orang tua. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi tangga-tangga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Pemirsa, sampai nanti kita selesai, habis selesai, pemirsa lanjutin dikit deh, ya, baca artinya, baca terjemahannya. Insya Allah kita bukan cuma mengaji, tapi kita coba juga memahami. Apalagi kita punya hari Selasa kan, belajar tentang tafsir. Baik pemirsa, insya Allah sebentar lagi nih kita akan belajar tentang apa yang diucapkan oleh Imam Ali. Ya, Imam Ali adalah menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari Fatimah binti Muhammad. Bila mana saudara-saudara pemirsa menemukan ada riwayat yang berbeda, boleh silakan kirim ya ke Twitter kami @yusuf_mansur atau ke email wisatahatiantv@yahoo.com dan fanpage Yusuf Mansur. Bismillah ya. Waladatka ummuka bakian, ummuka bakian yabna Adama. Wannasu haulaka yadhakuna surura. Wannasu haulaka yadhakuna surura. Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan yang menangis, wahai ibn Adam, wahai anak manusia. Wannasu haulaka, dan manusia di sekitar kamu, yadhakuna surura, tertawa senang. Tertawa senang. Ini filosofi hebat dari Imam Ali, supaya kita semua bermanfaat buat orang banyak. Orang tuh senang dengan kehadiran kita. Ingat ya, ketika kita lahir seperti ini keadaan kita, kita menangis, di sekeliling kita ini tertawa. Nanti kita akan bahas ya filosofinya dan lanjutan dari ungkapan Imam Ali. Bila mana nanti saudara-saudara punya riwayat yang berbeda, silakan di tweet kami di @yusuf_mansur atau di email wisatahatiantv@yahoo.com atau di fanpage kami di Yusuf Mansur. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikut ini. Gimana mas kabarnya? Alhamdulillah pak. Kayaknya agak lemes, belum sarapan. Belum pak. Mas Rofiq abis nonton bola. Kok tahu pak nama saya pak? Itu ada tuh di nemteknya, namanya di situ. Semalam abis begadang pak, di rumah sakit. Oh gitu, siapa yang sakit? Anak saya pak, kena muntaber. Muntaber? Ya, ya Allah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih pak. Kamu masih betah kerja di sini gak? Hah? Udah tuh ada bos datang. Bukain pintu. Kasih hormat. Malah enak-enakan nyanyi kamu. Bapak, saya tidak tahu kalau bapak datang. Sekali lagi saya minta maaf. Maaf, maaf. Enak aja kamu ya kalau ngomong. Hah? Awas, kalau kamu masih berbuat seperti ini, saya pecat. Kalau bos yang dulu, baik mas, waktu anak saya kena penyakit muntaber, saya gak minta, malah dikasih duit. Coba kalau bos yang sekarang, kalau saya gak kasih hormat, saya malah diomelin habis-habisan. Sahabat Wisata Hati, yang mau kita bahas pada tayangan kali ini adalah Afsus Salam. Afsus Salam. Bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman, yang mengaku muslim dan muslimah, ya, bisa menebar salam, menebar kedamaian, menebar kesejahteraan, menebar manfaat, menjadi yang paling berguna. Kalau kita merujuk pada ungkapan Imam Ali yang sudah kita pelajari di segmen awal, bahwa manusia itu dilahirkan menangis dan di sekelilingnya tertawa, menyambut gembira. Kalau ibaratnya orang ngantor gitu ya, ketika diterima di kantor untuk pertama kali, teman-teman tuh pada gembira gitu loh. Kalau kita keluar, teman-teman pada nangis. Nah, ya, lanjutan dari ungkapan Imam Ali ini adalah ihris ala amalin, ihris ala amalin, takunu bihi idan yabukuna haulaka yabukuna haulaka dhaikan masrura. Kalau bisa kita ini meninggalkan kantor ya dalam keadaan tersenyum, lalu teman-teman kita menangis, kenapa sih ente pergi, kenapa sih ente meninggalkan kami gitu. Kalau Anda adalah seorang tetangga, ketika masuk menjadi anggota komplek yang baru, tetangga-tetangga pada senang. Ketika Anda pergi pindah, kalau bisa jangan ada yang begini. Alhamdulillah ya, dia udah pergi. Wah, itu celaka tuh. Berarti kita yang gak begini nih. Tidak terjadi nih afsau salam. Tidak terjadi ini. Gagal. Kita turun ke kantor dari mobil kita ini. Kita jagoan nih, kita pimpinan, kita bos. Lalu kita lihat ada tukang sapu nih di depan kantor kita. Office boy. Nggak apa-apa dong, kita yang duluan menyapa office boy kita ya kan. Nah dia, hafsus salam. Assalamualaikum Pak Zainal. Ya Allah, Bapak kenal saya. Iya, ada tulisannya, Zainal. Seneng lu, karyawan seneng tuh. Karyawan yang kecil, disapa main tinggi. Wadah, Masya Allah. Seneng yang ampun. Apalagi kalau kita bilang begini, anak-anak bagaimana di rumah? Ya, lagi pada sakit, Pak. Oh, ya sudah. Nanti ke ruangan saya ya. Ada apa ya, Pak? Ke ruangan saya aja. Begitu, kemudian kita punya office boy yang namanya Zainal. Barangkali begitu, maaf kalau nama Anda Zainal. Dia datang, kita bilang, Pak, ini buat biaya berobat anak Bapak. Wah, ini dia. Nanti Zainal itu ya, akan mengenang jasa situ. Kalau situ nanti pindah, ya, dijabat sama orang lain di kantor itu, maka dia akan membandingkan. Oh, enakan yang dulu ya. Subhanallah. Jadi deh tuh kita. Absus salam. Nih, easy Islam nih. Islam mesti kayak begini nih modelnya nih. Dan insya Allah, pemirsa, ya, sahabat wisata hati, insya Allah, habis segmen yang berikut ini, kita insya Allah makin, apa namanya, coba dalemin bagaimana kemudian tips dan trik kita menjadi hamba Allah yang berguna. Silakan. Sahabat wisata hati, untuk lebih memantapkan, kita ulangi pelajaran hari ini ya. Waladatka ummuka, engkau dilahirkan oleh ibumu. Di satu riwayat mengatakan ada yabna adamanya di sini. Yabna adama bakiyan. Engkau dalam keadaan yang menangis. Wan nasu haulaka yad'akuna surura. Dan manusia di sekelilingmu tertawa senang. Kalau bisa, Imam Ali menasihatkan kepada kita semua, ihris ala amalin. Maka jaga tuh kelakuan kamu, jaga perilaku kamu, jaga kemudian apa yang membuat martabatmu menjadi tetap. Takunu bihi idan yabkuna haulaka, supaya ketika kalian tuh nggak ada nantinya, ya nggak? Hah? Ya bukuna aulaka, sekeliling saudara semua menangis gitu, ngangenin gitu, merindukan. Dhaikan masrura, di sini ada antanya sebagai fa'il yang dimahdzub, anta gitu. Dhaikan masrura. Kita semua dalam keadaan yang senang hatinya. Pemirsa, berikut ini tips dan trik. Barangkali ya ini pengalaman lah, pengalaman saya begitu ya. Apalagi kan memang kita mengetahui dari beberapa riwayat bahwa kalau kita menyenangkan hati orang lain, maka Allah yang menciptakan orang lain itu senang pada kita. Ya, kalau kita membantu orang lain, maka Allah fi'aunil abdi, maka Allah akan membantu hambanya. Maka nal abdu fi'auni akhihi, selama hamba-hambanya itu mau membantu yang lain. Coba terapkan afsus salam ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, saudara kan bakal ke masjid juga nih cerita subuh ya. Kalau emang bakal ke masjid juga, boleh dong malam-malam kita bikin lontong. Kalau kita nggak punya duit, kita beli aja lontongnya. Terus begitu subuh, sambil kita berangkat ke masjid, kita bawa ada tuh lontongnya, kita bawa ada tuh pisangnya, kita bawa ada tuh pastelnya, ya nggak? Sambil kita tenteng itu teh manisnya. Di satu Sabtu, satu Minggu misalkan, saudara janjian sama tetangga, nanti kamu nggak usah masak ya. Begitu kita bilang nih sama orang yang lebih miskin barangkali daripada kita, yang lebih susah daripada kita, nanti insya Allah saya akan masak. Bu Aji, aduh nggak enak. Nggak enak nih kalau cuma Sabtu, Minggu juga sekali. Bu Aji, nggak usah repot. Apa saya yang ke rumah gimana? Nggak usah. Saya yang datang. Pokoknya besok Sabtu. Begitu kita bilang nih sama kita punya tetangga. Pokoknya besok Sabtu, situ jadi raja, saya jadi pelayan situ. Masya Allah, Bu Aji. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Aji senang hatinya. Bu Aji banyak rizkinya. Sehat badannya. Oh, tuh. Belum dimasakin aja, udah doain kayak gitu. Pemirsa, sahabat wisata hati, ya. Coba deh. Biasanya kan kita belanja buat orang lain. Kita coba belanja buat teman-teman sekantor kita, ya enggak? Kita beliin baju. Kan bukan lebaran nih, belum saatnya hari raya nih. Iya emang. Tapi kita mau ngasih si Fulan dan si Fulana punya anak. Cakep. Begitu kita gajian, ya enggak? Hah? Sebelum masuk ke kantong kita, afsus salam. Afsus salam. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kita bilang nih sama tukang-tukang nasi di pinggir kanan kiri kantor kita, ya. Siapa yang punya utang di sini? Oh, Bapak pengen tahu aja. Bukan saya pengen ngomongin orang, saya pengen bayarin utangnya. Kalau ada Pak si Fulan. Oh, emang benar sih. Mana ngomongin orang lagi. Jangan ngomongin orang. Udah, oh, Bapak berarti ada ya. Ya udah, berapa duit? Nah, 80.000, Pak Haji. Ya udah saya bayarin utang. Ah, gitu. Kita datang ke rumah sakit. Kita ditanya nih sama tetangga. Mau kemana, Ustaz Yusuf? Mau ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Nah, kita kasih tahu dia. Nggak ada yang sakit sih. Kita mau periksa siapa di antara ibu-ibu yang melahirkan pada ini hari yang tidak punya duit. Afsus salam. Kita bayarin tuh duit. Kita kasih tuh dia duit. Ya, mudah-mudahan dah. Pemirsa bisa memberikan kami tips dan trik lebih banyak lagi tentang afsus salam, kirimkan ke Twitter kami @yusuf_mansur atau ke email kami wisatahatiantv@yahoo.com atau ke fanpage kami Yusuf Mansur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, doa saya buat Anda semua. Dan Anda semua mohon doakan kami dan para kru yang ada di belakang layar wisata TNTV ini. Agar kami betul-betul menjadi manusia yang berguna. Kita semua menjadi manusia yang bermanfaat buat hamba Allah yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.